7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Alun, berita pagi edisi hari ini, Sabtu 12 Oktober 2019, dibacakan Ilham. BNN tangkap sipir lapas Langsa dan istrinya karena selundupkan sabu-sabu. BPN akan tuntaskan pembebasan lahan jalan tol tahun ini. 3 nelayan Aceh Timur terdampar ke Andaman, India. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Badan Narkotika Nasional menangkap Dustur 36 tahun selaku PNS petugas sipir lapas kelas 2B Langsa bersama istrinya Nur Maida karena terlibat penyalahgunaan narkotika. Pasangan suami istri itu ditangkap pada Senin 7 Oktober 2019 di lokasi terpisah. Dustur ditangkap di Langsa sementara istrinya Nur Maida ditangkap di rumahnya di Dusun Petua Amin, Gampung Jalan, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur. Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol Dr. Andes Arman Depari mengatakan penangkapan terhadap pasangan suami istri ini dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan ada pengiriman narkotika dari Malaysia menuju ke perairan Aceh Timur dengan menggunakan bot. Tim BNN kemudian melakukan penyelidikan dan dicurigai ada salah satu oknum ASN yang bertugas di lapas kelas 2B Langsa yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Kemudian tim BNN memperdalam penyelidikan dan berhasil menangkap seorang oknum sipir bernama Dustur di daerah Langsa pada hari Senin 7 Oktober pukul 12.37. Kepada petugas, tersangka Dustur mengaku ada narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di rumahnya. Selanjutnya tim BNN membawa Dustur ke rumahnya di daerah Idiraya. Tiba di sana, tim BNN langsung melakukan pengepungan rumah Dustur. Di lokasi, petugas berhasil mengamankan seorang perempuan bernama Nur Maida yang berstatus istrinya. Lalu Nur Maida menunjukkan tempat penyimpanan sabu di sebelah lemari dapur rumahnya. Petugas mengamankan satu karung warna putih berisi 19 bungkus sabu ukuran 1 kiloan. Wanita itu kemudian menunjukkan lagi satu bungkus sabu ukuran kemasan sedang yang disimpan di dalam lemari dapur mereka. Selain mengamankan barang bukti 20 bungkus sabu seberat 20,5 kg, petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Honda Civic dan dua unit HP milik kedua tersangka. Dustur mengaku sabu itu semuanya sebanyak 48 kg, namun sisanya 28 kg yang sudah diedarkan. Syederalun, pihak Badan Pertahanan Nasional Aceh akan menuntaskan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk jalan tol Banda Aceh Sigli seluas 857 hektar atau sepanjang 72,23 km mulai dari Kecamatan Baitussalam Aceh Besar hingga Padang Tiji Pidi. BPN optimis pembebasan lahan itu bisa selesai pada tahun ini. Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Aceh, Insinyur Joko Suprapto menjelaskan, sampai saat ini masih 1.825 bidang tanah dari 3.643 bidang yang belum dibebaskan. Lahan tersebut ada di 3 kecamatan, 2 di Aceh Besar, yaitu Kuta Baru dan Darussalam, serta Kecamatan Padang Tiji Pidi. Untuk ketiga kecamatan ini sedang dalam proses pembayaran. Sedangkan lahan untuk jalan tol di 7 kecamatan lainnya di Aceh Besar, Baitussalam, Blang Bintang, Montasik, Indrapuri, Kuta Chotgli, Selimum, dan Lembah Selawah sudah ada pembayaran dan bahkan sudah mencapai 95% lebih. Hal senada juga disampaikan Kasatker 1 Pengadaan Tanah Alfisah STMT dan Kasatker 2 Pengadaan Tanah Jufri ST. Menurut mereka, hingga saat ini luas areal untuk jalan tol yang sudah dibebaskan mencapai 447,50 hektar dari 857 hektar yang dibutuhkan. Syederalun, anggota DPRA Iskandar Usman Alfarlaki menyampaikan 3 nelayan asal Aceh Timur yang sebelumnya hilang ketika melaut dengan menggunakan kapal motor Atia 02 berkapasitas 7 GT sejak 20 September 2019 diketahui terdampar ke Pulau Andaman, India. Ketiganya adalah Munazir selaku nakoda serta KH dan Man sebagai anak buah kapal. Iskandar mengatakan informasi yang diperoleh dari staf KBRI di India menyebutkan ada satu kapal penangkap ikan asal Indonesia dengan 3 ABK yang ditangkap oleh Coast Guard Andaman sekitar 15 hari lalu. Kapal dan ABK telah diserahkan ke kepolisian setempat. Kemungkinan kapal yang ditangkap tersebut sama dengan KM Atia 02. Ketiga nelayan diduga kuat hanyut terbawa arus ke kawasan Andaman ketika perairan Aceh ditutupi kabut asap akibat karhutla di Riau dan daerah lain, sehingga mereka tidak bisa kembali ke daratan dan tersesat hingga terdampar ke perairan Andaman. Politisi Partai Aceh ini mengatakan dirinya sudah meminta staf KBRI di India untuk bertemu langsung dengan ketiga nelayan itu. Hal itu penting dilakukan untuk memastikan keadaan ketiga nelayan itu baik-baik saja. Jangan sampai nasib mereka sama dengan Zulfadli, nelayan asal Aceh Timur yang meninggal setelah ditahan di Myanmar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, polisi melumpuhkan MR, tersangka bandar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja dengan sebuah timah panas. Warga Gampung Sawang, Kecamatan Samudra, Aceh Utara ini, yang juga buronan kasus narkoba, berupaya melarikan diri saat disergap di sebuah gubuk di Gampung Matang Ulim, Kecamatan Samudra, kemarin. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara, AKP Ildani Ilyas, mengatakan saat disergap petugas, pelaku MR hendak loncat dari jendela gubuk yang dijadikan tempat transaksi jual-beli narkoba, sehingga petugas Sat Narkoba Polres Aceh Utara menggagalkan usaha MR kabur. Namun MR tak serta-merta menyerah, ia malah melakukan perlawanan. Polisi pun melumpuhkan MR dengan menembak kaki kanannya. Hasil penyelidikan, MR ternyata berstatus sebagai residivis juga terkait kasus narkotika. Hasil penggeledahan di gubuk, petugas mengamankan 155 paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 50 gram dan 96 paket ganja serta satu plastik berisi ganja dengan berat keseluruhan 1000 gram. AKP Ildani menjelaskan sebelumnya petugas juga sudah menangkap satu orang pelaku berinisial K. Penangkapan MR ini adalah pengembangan dari penangkapan K dan saat ini tersangka serta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Sedaralun, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengaku tidak tinggal diam dengan informasi bahwa kopi Arabica Gayo telah terkontaminasi zat kimia berjenis glyphosate yang ditimbulkan akibat pemakaian racun rumput. Tim perlindungan tanaman dari provinsi sudah diminta segera meneliti. Kadis Pertanian Kabupaten Aceh Tengah Juanda mengatakan pihaknya telah mengundang tim perlindungan tanaman dari Provinsi Aceh untuk meneliti kandungan herbisida pada kopi Arabica. Sekarang tim sudah dalam perjalanan menuju Aceh Tengah untuk melakukan penelitian. Menurut Juanda, hasil penelitian akan dijadikan rekomendasi untuk mengambil langkah selanjutnya dalam upaya menyelamatkan serta menjaga kopi Arabica Gayo. Hasil penelitian ini akan menjadi bahan untuk dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan termasuk koperasi serta para produsen kopi. Juanda menyebutkan pihaknya melalui para penyuluh sudah secara rutin mengingatkan para petani untuk tidak menggunakan herbisida atau racun rumput ketika membersihkan lahannya. Dampaknya bukan hanya buah kopi yang bisa terkontaminasi, tetapi kondisi tanah juga akan rusak. Meski sudah diingatkan, tapi sampai saat ini sejumlah petani masih tetap menggunakan racun rumput untuk membersihkan lahan kebun kopi. Sedaralun, Ramli 55 tahun, narapidana Tanjung Gusta Medan asal desa Caluk Glima, Idiraya, Aceh Timur, divonis pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukun. Ramli terlibat penyelundupan sabu-sabu 70 kg dan ekstasi 3 kg dari Malaysia ke Aceh. Materi amar putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim T. Latiful SH didampingi dua hakim anggota Maimunsyah SH dan Fitriani SH dalam sidang pamungkas di Pengadilan Negeri Lok Sukun. Ketua Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramli dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Terdakwa Ramli hadir ke ruang sidang bersama pengacaranya Abdul Aziz SH serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum Yudi Permana SH dan Hari Citra Kesuma SH. Proses sidang dikawal ketat personil Polres Aceh Utara. Sedangkan terdakwa lainnya yang juga menjalani sidang pamungkas adalah menantu Ramli, Muhammad Zubir, dan Saiful Bahri alias Pun, warga desa Senebuk Baru, Idicut, Aceh Timur. Ramli dan kedua terdakwa sebelumnya dituntut pidana mati oleh JPU pada 23 September 2019. Namun dalam sidang pamungkas kali ini, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Muhammad Zubir dan Saiful Bahri. Menurut hakim, keduanya melanggar pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan pikir-pikir melalui pengacaranya, begitu juga dengan JPU yang menyatakan hal serupa. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 12 Oktober 2019. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederhalun, wassalam.